Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam, masih dalam pembahasan puasa. Kita masuk pada hadis yang ke-186 menurut cetakan ini, yaitu yang terkait dengan qadha puasa. Diriwayatkan ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yakunu alayya shaumu fi ramadan fama astati'u أن أقضي إلا في شعبان. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, ia berkata bahwa saya punya kewajiban puasa Ramadan, yakni untuk mengqadanya, maka saya tidak mampu untuk mengqadanya kecuali pada bulan Syaban. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hadis ini Aisyah radhiyallahu anha menerangkan tentang salah satu hukum dari hukum-hukum yang terkait dengan qadha puasa Ramadan. Kita ketahui bersama bahwa ada beberapa golongan yang tidak diwajibkan puasa Ramadan pada bulan Ramadan. Artinya, mungkin dia punya suatu udzur atau alasan yang karenanya secara syar'i dia dibolehkan tidak berpuasa saat itu. Di antaranya seperti pembahasan yang lalu, musafir. Dan pembahasan kali ini terkait dengan udzur bagi kaum wanita pada umumnya, yaitu haid. Di sana juga ada sebab yang lain, misalnya sakit. Aisyah radhiyallahu anha mengungkapkan di sini bahwa beliau punya suatu kewajiban qadha Ramadan. Dimungkinkan karena haid yang itu menjadi rutinitas bagi kaum wanita, maka kewajibannya adalah mengqadha di bulan yang lain. Nah, di sini Aisyah radhiyallahu anha mengatakan fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban, maka saya tidak mampu mengqadha kecuali pada bulan Sya'ban. Ikhwani fi din rahimakumullah, di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwa mengqadha puasa Ramadan diperbolehkan sampai menjelang Ramadan lagi. Kita ingat bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan sebelum Ramadan. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, ya, bisa dikatakan berapa bulan ini? 11 bulan, ya. baru beliau bisa mengqadha. Nah, ini menunjukkan boleh mengakhirkan qadha sampai menjelang Ramadan berikutnya. Karena kewajiban qadha ini seperti kata ulama, istilahnya apa? Wajibun muwatsa', suatu kewajiban yang waktunya dilapangkan. Jadi mau langsung di bulan Syawal qadha boleh, yang bagus tentunya. Mau bulan berikutnya, berikutnya juga boleh. Namun tentu yang paling utama adalah segera mengqadha, karena ini adalah kewajiban. Sehingga semakin cepat kita mengqadha, maka semakin cepat kita membebaskan diri kita dari tanggungan puasa Ramadan. Ya. Nah, apalagi di sini kita mengingat di bulan Syawal ada anjuran puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal. Nah, bagaimana ini? Sementara saya misalnya punya kewajiban mengqadha, atau seorang wanita punya kewajiban mengqadha, mana dulu yang didahulukan, puasa Syawal dulu atau mengqadha utang Ramadannya dulu? Tentu di sini ya, yang lebih utama adalah mengqadha puasa Ramadan dulu, baru kemudian puasa Syawal. Ya, ini yang lebih utama. Bahkan sebagian ulama mengatakan untuk memperoleh keutamaan seperti puasa satu tahun, ya mestinya seperti itu. Ya, karena dalam hadis disebutkan puasa apa? Siapa yang puasa di bulan Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi kata beberapa ulama, yang namanya puasa Ramadan kemudian diikuti Syawal, berarti Ramadannya harus selesai dulu, termasuk utang-utang Ramadannya selesai dulu, baru diikuti Syawal. Nah, itu yang terkandung dalam hadis itu. Sehingga keutamaan dalam hadis disebutkan kana qiyamid dahr, itu seperti puasa satu tahun akan diperoleh dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam. Namun kalau bab apakah boleh kita mau puasa Syawal dulu baru nanti mengqadha, kalau bab boleh ya boleh saja. Ya, karena kita tadi telah sebutkan bahwa apa? Kewajiban qadha itu wajibun muwatta'. Wajibun muwatta' artinya kewajiban yang waktunya longgar, waktunya lapang. Kapan saja boleh. Ya. Juga di sini mungkin kita perlu ingat bukan hanya bab puasa Syawal ya. Kita mungkin dalam sebulan akan melewati sekian banyak puasa-puasa sunnah yang punya keutamaan besar. Misalnya puasa Arafah, puasa Asyura, ya, dan beberapa puasa yang lain. Nah, mungkin saja suatu kejadian saya belum mengqadha, bagaimana saya mau puasa Arafah, boleh apa tidak? Saya belum mengqadha, saya mau puasa Asyura, boleh apa tidak? Nah, jawabannya boleh. Boleh, kalau bab boleh, boleh. Cuma tadi kita sebutkan bab keutamaan, maka sangat diutamakan qadha didahulukan. Ya, dan dengan itu insyaallah akan memperoleh keutamaan terkait dengan Syawal seperti yang disebutkan dalam hadis, dia akan memperoleh puasa seperti satu tahun. Kemudian di sini juga bisa diperoleh suatu faedah, ya, bahwa Aisyah radhiyallahu anha, ya, sebagai istri Nabi SAW, beliau sangat mengutamakan apa? Sangat mengutamakan kewajiban beliau terhadap suami. Artinya, beliau sebagai seorang istri, ya, maka beliau mengikuti suami. Dalam arti kapan mau puasa, ya bagaimana suami, ya. Termasuk di sini puasa qadha. Termasuk di sini puasa qadha, Aisyah radhiyallahu anha sampai mengakhirkan pada bulan Syaban. Ya, karena beliau sebagai seorang istri, ya, melihat hak-hak suami terhadapnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha, ya, mengakhirkan qadha-nya demi menunaikan kewajiban seorang istri terhadap suami. Ya. Apalagi kalau itu puasa sunnah. Puasa sunnah betul-betul harus izin suami. Kalau istri mau puasa sunnah, harus seizin suaminya dulu. Ya. Karena tadi kita sebutkan hak-hak suami lebih diutamakan daripada amalan sunnah. Disebutkan di sini pada bulan Syaban, Aisyah radhiyallahu anha baru mengqadha, karena pada bulan Syaban pun Nabi sudah banyak berpuasa. Hampir mayoritas hari-hari bulan Syaban Nabi puasa. Bahkan sebagiannya disebutkan seluruh hari-hari bulan Syaban Nabi berpuasa padanya. Jadi kalau kita globalkan, ibaratnya Nabi puasa hampir 2 bulan ya, berturut-turut ya. Namun tentu pembahasan tentang puasa Syaban seperti yang mungkin pernah kita singgung bahwa ya, diutamakan puasa bulan Syaban, banyak puasa pada hari-hari bulan Syaban. Namun kalau orang yang tidak biasa kemudian sudah sampai pada pertengahan, justru jangan berpuasa. Tapi kalau dari awal, maka terus berpuasa. Atau sebelumnya sudah punya kebiasaan puasa sunnah Senin Kamis misalnya, ya sudah lakukan puasa pada bulan Syaban sesuai kebiasaannya. Ya. Kemudian di sini ada suatu masalah juga. Bagaimana bila terjadi bagi seseorang yang belum mampu mengqadha utang Ramadan, yang lalu sampai datang Ramadan berikutnya. Nah, ini mungkin sekali terjadi. Datang Ramadan berikutnya dia belum mengqadha. Nah, seperti apa penjelasan para ulama dalam hal ini? Ya, kemarin juga seingat saya ada yang tanya seputar seorang wanita yang kesulitan untuk mengqadha. Ya, sekarang hamil misalnya, tidak bisa puasa sampai berikutnya, Ramadan berikutnya menyusui. Ya, Ramadan berikutnya lagi mungkin sudah hamil lagi. Jadi mungkin sebagian wanita akhirnya utang Ramadannya bertumpuk-tumpuk. Ya. Ada kalanya karena tadi puasa yang terhalangi disebabkan hamil dan menyusui. Ada kalanya mungkin juga karena suatu sebab yang lain, misalnya sakit atau haid. Nah, yang jelas mungkin terjadi sampai bulan Ramadan berikutnya belum melunasi atau mengqadha utang Ramadan yang sebelumnya. Di sini kata para ulama, ya, ada dua keadaan. Keadaan pertama di mana dia tidak menyengaja, dalam arti dia sebetulnya ingin mengqadha, tapi mungkin terhalangi oleh sesuatu. Mungkin karena sakit, mungkin juga karena sering pergi, ya, sehingga tidak bisa mengqadha, atau sebab-sebab yang lain. Nah, ketika dia menunda qadha sampai tahun berikutnya dan tanpa disengaja untuk menundanya, dalam arti tanpa menyepelekan, ya, tanpa menggampangkan, maka dia tetap mengqadha seperti biasa, qadha puasa sebagaimana hari-hari yang dia tinggalkan. Tidak puasa 5 hari, ya qadha 5 hari, selesai. Keadaan kedua adalah dia menunda-nunda dan ada unsur menyepelekan. Ya, ada unsur menyepelekan. Dalam arti sebetulnya kemampuan ada, ya, waktu, kondisi fisik, semuanya memungkinkan. Hanya saja kemauannya yang tidak ada, ya, sehingga menggampangkan. Nah, kalau orang yang seperti ini, maka dia bukan hanya mengqadha, bahkan dia juga dikenai kafarah. Jadi dua kewajiban, qadha puasanya plus kafarah, yakni dengan memberi makan, ya, seperti ya, fidyah itu. Misal tadi tidak puasa 5 hari, berarti qadha 5 hari plus, ya, membayar kafarah dengan fidyah, dengan makanan 5 kali makan, ya. Itu yang disebutkan oleh sebagian ulama, dan ini yang dipegangi oleh mazhab Hambali dan difatwakan juga oleh para ulama rahimahumullah. Nah, jadi demikian yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Maka dengan ini, bagi siapa yang punya utang puasa, jangan menggampangkan sampai berlarut-larut sampai datang Ramadan berikutnya, ya. Allahumma alam. Mungkin materi pendek cukup, ya, karena kebetulan juga hadis berikutnya perlu penjelasan yang cukup panjang, ya, ada khilaf para ulama terkait hadis berikutnya, yaitu berpuasa untuk orang lain. Ini juga perlu penjelasan yang cukup panjang. Jadi materi sementara kita cukupkan. Allahumma a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.